sekarang di sana. Aku mengerti. Kini ku berikan hatiku, ini yang terbaik yang bisa ku bawa. Mereka akan bertanya apa yang ku rasa, damai yang sejati, cinta yang abadi. Aku ingin engkau tahu karena. Sekian ribu lelaki, kau membuatku baru, jadikan ku utuh. Tak mungkin ku berjalan lagi tanpamu. Aku ingin engkau tahu karena. Selalu mengingatkan aku betapa engkau juga tak mau jauh dariku. Setiap waktu selalu menantikan aku.